Tapi sholatin itu sama dengan 500 kali sholat di masjid lain. Rawa meriwayatkan hu kepada hadis siapa At-Tabrani, Imam Tabrani. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menziarahi ketiga masjid tersebut. Dan kita akan memperbanyak melaksanakan sholat di masjid tersebut. Saya punya cerita, pernah dengar berkenaan dengan hadis ini, guru saya yang pernah ziarah ke sana. Akang mah gawe jeung naon di hotel. Tujuan ke Mekah bukan untuk tinggal di hotel meskipun di bintang 4, bintang 5. Rek ibadah. Udah aja di Masjidil Haram. Ngapain? Sholat lagi. Habis sholat duha 8 rakaat. Lanjut aja sholat mutlak. Ba'da zuhur selesai. Ba'da zuhurnya 4 rakaat. Habis itu ya sholat aja lagi sholat mutlak. Wah, berapa kali beliau sholat? Kali 100.000. Berapa juta beliau sholat itu? Itu. Yang lain mah pada enak katanya di hotel. Pengen ke hotel bintang mah gak usah ke Mekah. Di Indonesia juga banyak hotel bintang. Ke Mekah itu untuk ibadah, makanya ke Masjidil. Di Madinah ke Masjid Nabawi. Ngapain? Sholat saja di sana. Itu saya pernah mendengar seperti itu dari beliau. Nah, ini hadisnya hadirin. Hadis riwayat Imam Tabrani. Sumaqala, lalu berkata siapa Asy-Syaikhul Muslimin. Haza, adapun ini, ma itu sesuatu. Yastati'u, yang mampu siapa al-insan manusia. Ayyab hama, untuk memahami insan. Hu terhadap ma. Minasirri, dari rahasia. Fit tafawuti, dalam beda-beda. Baina hazil masajid salasah, di antara ketiga masjid ini. Wa baina ghuairiha, dan di antara masjid yang lain. Wafitafa wutis sawab, dan pada beda-bedanya pahala. Bainaha, antara masjid yang tiga dan masjid yang lain. Titik. Walna'ud, lalu kami mengingkari. Ilal kalami, terhadap perkataan ma'almaniin, kepada mereka yang melarang ziarotahu, terhadap berziaroh ke makom Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanakulu, maka kami berkata, lau pahimna, apabila kita paham. Anan nahiya, sesungguhnya larangan. An syaddir rihal, dari berbondong-bondong. Fil hadisil mazkur, dalam hadis yang telah diceritakan. Amun itu umum, pikul safarin, dalam setiap perjalanan. Ila safaro, kecuali perjalanan. Ila hadzihil masajidi salisah salasah, kepada ketiga masjid ini. La lazima, maka mesti. Satu. Ini beda masalah nih. Kita akan coba mengingkari terhadap mereka, orang-orang yang melarang kita untuk berziarah ke makam Nabi, karena ada hadis latasyuddu rihal itu. Kalau misalkan kita memahami bahwa yang dimaksud syaddur rihal dalam hadis yang sudah dijelaskan itu umum, yaitu setiap perjalanan itu tidak boleh kecuali hanya kepada tiga masjid tersebut, maka yang pertama, ala yajuzu, tidak boleh lana bagi kita apa as-safaru, melakukan perjalanan fil ardi, di muka bumi, lil i'tibari, untuk mengambil pelajaran, wal 'ilati, dan mengambil apa izah itu pepeling, lil i'tibari, untuk mengambil pelajaran, wal 'izati, dan peringatan. Waqad amaro, dan nyata telah memerintahkan. Siapa Rabbuna, Tuhan kita, Azza wa Jalla, bihadza sair, terhadap perjalanan ini. Fi kitabihi, di dalam kitab-kitab Rabb, di dalam Al-Quran. Wa harrobo, dan ngegegereh. Ngegegereh itu apa bahasa Indonesianya itu? Menghayuk-hayukkan, menghayuh-hayuhkan. Hayu, hayu. Hah? Menyemangati nak kepada kita fi ghairi ayatin, pada ayat yang lain, min kitabihi, dari kitab Allah. Satu tuh, nanti kita jelasinnya ya langsung ya. Dua, wa alla nusafiro, kita pun tidak boleh melakukan perjalanan, lisilati arhamina, untuk menemui saudara-saudara kita. Untuk bersilaturahmi itu kita enggak boleh. Izakanu, apabila bukti arham di jihadin ba'idatin itu ada pada jarak yang jauh. Waqad amarona, dan nyata telah memerintahkan kepada kita. Siapa Rabbuna, Tuhan kita, dihazihi, terhadap silaturahim. Wasyaddada, dan mengharuskan. Rob alaina, kepada kita, pihak pada silaturahim. Wawa'ada, dan menjanjikan Allah. Man, kepada orang, yakumu, yang melakukan man biha, terhadap silaturahmi. Ayyashila, akan naon kalau bahasa Sunda nama nepungkeun. Apa bahasa Indonesia-nya nepungkeun? Hah? Yang keras atau enggak kedengeran? Mempertemukan. Menyambungkan. Allahu kepada man. Watawa ada, dan akan mengancam Allah. Man, kepada orang, akhalla, yang memutus man biha, terhadap silaturahmi. Ayak to'a, akan memutus juga Allah kepada. Dua, tiga. Wa ala nusafiro, dan kita pun tidak boleh melakukan perjalanan lil jihad untuk melakukan jihad. Walitablighi syari'ah, dan untuk menyampaikan syariat. Awil qobo'i, atau untuk menyampaikan hukum. Bainan nas, antara manusia bil adli, dengan adli. Empat. Wa alaya juza, dan kita pun tidak boleh. Wa alaya juza, dan juga tidak boleh lana bagi kita. Apa as-safaru, perjalanan? Litijaroti, untuk berdagang. Wa ilama, dan tidak boleh juga kepada perkara. Yuhimmu, yang memberi hamma yuhimmu yang penting makhum kepada nas, min syu'uni dunia, dari tingkah dari perkara-perkara dunia. Fi ayyi nahiyatin, di mana, di penjuru mana saja, min nawahil ardi, dari penjuru-penjuru bumi. Enggak boleh untuk dagang, untuk sesuatu yang penting dari urusan dunia pun enggak boleh. 5. Wa alla yashuddar rihal, dan tidak boleh juga berbondong-bondong. Ilaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hayatihi, pada waktu hidupnya Nabi. Titik. Fa innal wufud, karena sesungguhnya rombongan. Anak bukti wufud, tafidu, itu mengambil faidah wufud ilaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min anha'il ardi, dari penjuru-penjuru bumi. Musafirina, dengan berjalan semua. Lam yab'as, yang tidak menjurung lak itu, ngajurung. Apa itu ngajurung, hadirin? Lam yab'as, yang tidak ngajurung. Apa? Ada yang tahu? Ngajurung, membawa. Hum, kepada mereka. Pada wufud ala zalik, terhadap safar tersebut. Illa hubbu liqa'ih, kecuali karena cinta ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyaratihi, dan mengunjungi Nabi. Wa tabarruki, dan mengalap berkah. Bil wujudi, dengan adanya Nabi. Fi hadrati syarifah, di hadapan yang mulia. Hadroh itu di hadapan, hadir, asyarifah yang mulia, di hadapan yang mulia. Wakana, dan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaro itu berpandangan Nabi. Haza, terhadap tingkah seperti ini, didatang-datangi orang. Wa yukirru, dan menetapkan Nabi hu, terhadap zak. bal wa yuharidu, bahkan menyemangati Rasul ngagegereh. Tahu ngagegereh? Apa itu ngagegereh? Alaihi, kepada Safar. Bima karena sesuatu, karena yang bukti ma'yus bitu itu ditetapkan. Karena yang bukti yusbitu itu ditetapkan bi karena Safar, siapa tilkal wufud, rombongan itu minal jawaiz, dari jawaiz, sesuatu yang dibolehkan, alat yang karena bukti, yamnahu memberi anugerah Allah hum kepada wufud biha, dengan ziarah tersebut. Titik. Wahwa, dan adapun Nabi al-ana sekarang, fi raudhatihi, ada dalam raudhahnya, dalam makomnya, asy-syarifati yang mulia. Misluhu, itu sepertinya. Wahwa, dan adapun Nabi, hayun itu hidup, tamaman yang sempurna. Titik. Faziyaratuhu, maka adapun ziarahnya Nabi al-ana sekarang, la tahtalifu, itu tidak beda abad dan selamanya. An ziyaratihi, dari berziarah kepada Nabi, qobla wafatihi, sebelum wafatnya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa nabbaha, dan mengingatkan siapa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala zalika, terhadap itu, fi qawlihi, dalam sabda Nabi, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Man, barang siapa orang hajja, yang naik haji, man fazara, lalu berziarah, man qabri, ke makamku, ba'da wafati, setelah kematianku, faka'annama zarani, maka seperti berziarah mani kepadaku, fi hayati, dalam waktu hidupku. Rawam, meriwayatkan hu terhadap hadis, siapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, fi sunanihi, dalam hadis-hadisnya Imam Daruqutni, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wa Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir, wa Tabrani, dan Imam Tabrani, fi Mu'jamihi, dalam kitab kumpulan Imam Tabrani Al-Kabir, yang besar, wal Awsat, dan yang sedang. Lima. Enam. Walazima, dan mesti, kazalika, seperti itu, ayakuna bukti, siapa ulama ul-Islam, para ulama-ulama Islam, min awwali hadhil ummah, dari awalnya umat ini, ilal yaumi, sampai pada hari ini, fi khata'in azimin, itu ada dalam kesalahan yang luar biasa. Haitsu annahum, sekira-kira ulama'ul Islam, ya'tiduna, itu mengiktikadkan ulama'ul Islam, Fi kutubihim, di dalam kitab-kitabnya ad-diniyah, yang bangsa agama, al-abwab, terhadap bab-bab, wal-fusul dan asal-fasal, yadkuruna, yang menjelaskan abwab wal-fusul, fiha, yadkuruna, yang menjelaskan ulama'ul islam fiha, dalam abwab wal-fusul atau dalam kutub, ziarah tahu, terhadap ziarah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wama dan perkara ya ta'allaku, yang bertalian ma biha, dengan masalah ziarah, min targhib, buktinya dari menyemangati atau apa targhib itu supaya senang gitu ya, fiha, pada ziarah. Wa min adabin, dan dari adab tata krama, yang bagi yang perlu anturoa, untuk dijaga adab fil qiyami, dalam melakukan biha kepada ziarah. Hadirin para santri sekalian, kira-kira jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, kira-kira jelas tidak? Nah, ini belum begitu jelas karena belum dibahas. Baik, kita bahas hadirin. Jadi mereka, orang-orang yang mengharamkan kita untuk berziarah ke makam Nabi, itu mereka menggunakan dalil la tashuddur rihal illa ila salasati masajid, yang mana sudah kita bahas bersama bahwa dalil itu tidak relevan. Sudah kita sampaikan bahwa hadis itu bukan untuk peruntukannya, mengharamkan kita berziarah ke makam Nabi, bukan. Yang kita pahami bahwa hadis tersebut itu adalah untuk menyatakan keutamaan ketiga masjid tersebut daripada masjid-masjid yang lain yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Itu yang kita pahami. Tapi kita coba untuk memahami apa yang mereka pahami. Di mana hukumnya tidak boleh karena ada hadis tersebut yang dimaknai secara umum, bahwa kita tidak boleh melakukan tasyuddur rihal, rihlah, tidak boleh melakukan perjalanan-perjalanan kecuali hanya kepada tiga masjid tersebut. Kalau memang itu yang dipahami, maka akan terjadi. Satu, kita tidak boleh melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia, baik untuk mengambil iktibar atau mengambil peringatan, itu tidak boleh. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran untuk mengambil pelajaran dari umat-umat yang terdahulu, untuk bisa dijadikan sebagai renungan, untuk bisa dijadikan sebagai mau'izah, untuk bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana yang sudah mereka lakukan, dan kita pun bisa menjauhi perbuatan-perbuatan jelek seperti apa yang telah mereka perbuat. Jadi kalau kita berziarah mendatangi tentang perkampungan-kampung Ad, kalau kita mendatangi perkampungan kaumnya Nabi Lut dengan tujuan supaya kita bisa mengambil hikmahnya, tidak melakukan seperti perbuatan kaum-kaum Nabi Lut dan perbuatan kaum-kaum Nabi Nuh, juga kaum Nabi Hud, itu tidak masalah. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah lampau. Lil i'tibar wal 'izzah. Sekarang kalau kita tidak tahu sejarah, sekarang kalau kita tidak pernah survei, bagaimana kita bisa mengenal sejarah-sejarah masa lalu yang sudah terjadi untuk bisa kita jadikan pelajaran secara utuh? Kalau kita kan tahu hanya karenanya, katanya kan gak abdul. Ya ayuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Kan begitu Allah memerintahkan untuk melihat kejadian-kejadian yang lalu, dijadikan sebagai pelajaran untuk hari yang akan datang untuk kita yang lebih baik. Jelas tidak hadirin? Gak boleh kita melakukan perjalanan kemanapun kalau misalkan hadis tersebut hanya dimaknai seperti itu. Kita tidak boleh melakukan rihlah kecuali kepada 3 masjid tersebut. Enggak boleh kita ke Mesir, enggak boleh kita ke Turki, pengen lihat bagaimana kerajaan, kesultanan, kekhalifahan yang terakhir yang ada di Turki itu, enggak boleh. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita pun tidak boleh melakukan silaturahmi. Baik itu kepada keluarga, ke orang tua, ke adik, ke kakak, ke kerabat, ke bibi, ke uak, semuanya kita enggak boleh. Kalau misalkan itu adalah tasyudurihal. Kalau misalkan itu adalah perjalanan yang jauh. Yang sekiranya dalam perjalanan tersebut akan mengeluarkan tenaga, akan mengeluarkan biaya, akan mengeluarkan waktu yang banyak, tidak boleh kita melakukan perjalanan untuk silaturahmi. Padahal silaturahmi itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjamin bagi siapa yang melakukan silaturahmi, maka Allah pun akan menyambungkannya. Dan barang siapa orang yang memutuskan dari silaturahmi, maka Allah pun akan memutuskan darinya, rahmat darinya. Betul tidak? Saya punya bibi di mana? Tuh, di sana, di Jawa Timur. Kira-kira kita boleh enggak mengunjunginya? Enggak boleh. Kenapa? Karena kalau mau melakukan perjalanan itu hanya boleh ke masjid saja, ke sana, ke 3 masjid itu. Kan seperti itu kalau dimaknain secara umum. Saya punya adik di mana? Di Makassar. Saya punya kakak, sekarang lagi ada acara. Di mana? Di luar negeri. Boleh enggak saya mendatangi mengunjunginya? Enggak boleh. Kenapa? Asyudurihal itu namanya. Saya udah punya orang tua lagi sakit. Boleh enggak saya mengunjungi? Enggak boleh. Kenapa? Karena asyudurihal. Kan begitu maknanya. Jadi enggak bisa diartikan secara umum hadirin. Karena kalau diartikan secara umum hadis tersebut, maka kita menjalankan, melakukan silaturahmi itu pun tidak boleh. Tidak boleh. Jelas tidak? Masa silaturahmi tidak boleh? Masa ada saudara kita yang lagi hajat, kita ingin mengunjungi, kita ingin menghadiri, tidak boleh? Kan aneh. Apalagi sekarang mau lebaran. Itu orang-orang yang suka mudik-mudik kayak gitu, itu enggak boleh tuh. Apalagi sudah jadi orang sana, enggak boleh itu. Kenapa? Karena kan tasyuduri hal itu. Kalau tasyuduri hal itu harus ke 3 masjid itu, katanya seperti itu. Enggak boleh ada mudik-mudik segala. Tasyuduri hal itu namanya. Betul tidak hadirin? Bisa dipahami enggak? Lalu yang ketiga, kita pun gak boleh berangkat untuk berjihad. Saya pengen jadi mujahid nih. Kebetulan di Palestina banyak yang membutuhkan pertolongan. Boleh gak saya melakukan perjalanan ke Palestina untuk berjihad bersama saudara-saudara saya seiman, seakidah di sana? Gak boleh. Kenapa? Karena itu tasyudurihal. Lalu perjalanan Nabi ke Khandaq waktu itu bagaimana? Perjalanan Nabi ke Mustalik. Perjalanan Nabi ke para sahabat ke Paris. Perjalanan sahabat Nabi ke Irak. Perjalanan sahabat Nabi itu ke Romawi dan ke negara-negara di Eropa. Itu bagaimana hukumnya? Mereka kan tashkuduri hal itu. Kalau misalkan hadis tersebut dimaknai secara umum bahwa kita tidak boleh berangkat berbondong-bondong kecuali hanya kepada 3 masjid, berarti kita enggak boleh mengadakan jihad karena jihad juga termasuk tashkuduri hal. Betul tidak hadirin? Lalu yang keempat, kita pun enggak boleh melakukan perjalanan untuk melakukan perdagangan atau sesuatu yang penting dari urusan dunia. Betul tidak? Lalu itu apa yang dilakukan Nabi dari Mekah menuju ke Syam, menuju ke Syria untuk berdagang bersama pamannya. Lalu tatkala beliau dewasa, usia 25, beliau berdagang ditemani oleh Maisarah pembantu Siti Khadijah untuk mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Kira-kira itu tashkuduri hal bukan? Kan tashkuduri hal juga. Apalagi perjalanan Nabi itu sangat jauh ke negeri lain. Berbulan-bulan beliau melakukan perjalanan. Tashkuduri hal Rasul juga. Misalkan ada bisnisan kita ke luar negeri. Itu katanya gak boleh. Jadi apa kita serba gak boleh? Betul tidak hadirin? Dan yang kelima, kita pun tidak boleh untuk menziarahi makam Nabi. Nah ini yang mereka jadikan landasan. La tashuddu rihal illa ila salasati masajid. Gak boleh kita menziarahi makam Nabi. Kenapa? Karena kita akan tashuddu rihal. Kan begitu. Padahal pala hadirin, dulu juga orang-orang itu pada datang menziarahi Nabi berombongan-rombongan. Wabil khusus dari Yasrib, dari Madinah, itu datang ke Mekah. Untuk apa mereka datang kepada Nabi? Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk ingin bertemu bersama Nabi, ingin menziarahi Nabi, ingin mengambil berkah dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin bertatap muka dengan zatnya yang mulia. Ingin bertatap muka dengan wajahnya yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi tidak melarang kepada wufud-wufud tersebut. Nabi tidak melarang kepada rombongan-rombongan tersebut. Yang menziarahi beliau. Bahkan beliau mempersilahkan. Bahkan menyemangati untuk berziarah kepadanya. Ada yang ngomong, kan itu waktu Nabi masih hidup. Sekarang mah Nabinya sudah meninggal. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena Rasul yang menyatakan sendiri, man zaroni ba'da mamati faka'annama zaroni fi hayati. Siapa yang berziarah ke makamku setelah aku mati, itu sama saja dengan berziarah kepadaku sewaktu aku masih hidup. Man hajja fazara qabri ba'da wafati maka annama zaroni fi hayati. Hadis yang sangat sahih. Daruqutni, Baihaqi, Ibnu Asy'ir, Tabrani itu semua meriwayatkan hadis yang mutawatir. Ini perintahnya jelas, keterangannya jelas, kok enggak boleh berziarah ke makam Nabi? Ini di mana logikanya? Betul tidak hadirin? Kita dari Indonesia menuju ke Madinah Al-Munawwarah naik pesawat saja berpuluh-puluh jam lamanya. Itu tashkuduri hal namanya. Betul tidak hadirin? Otomatis kalau misalkan hadis tersebut itu yang dijadikan sebagai pegangan, diartikan secara umum, maka kita menziarahi makam Nabi itu tidak boleh. Apalagi makam para wali, apalagi makam para syuhada, makam para ulama, ya jelas tidak boleh. Wong makam Nabi aja enggak boleh. Jadi enggak bisa hadirin hadis tersebut itu. Lalu yang keenam, pastinya mestinya para ulama-ulama kita yang mereka telah mengiktikadkan bahwa masalah ziarah ini adalah suatu keutamaan, mereka tuliskan dalam bab-bab, dalam pasal-pasal yang sangat jelas tentang ziarah ini. Bahkan dijelaskan juga tentang sesuatu yang menyemangati untuk berziarah. Juga dijelaskan tentang adab-adab ziarah. Berarti mereka semua itu ada dalam kesalahan yang besar. Para ulama kita, para kiai kita itu salah besar. Kenapa? Karena mengajarkan kepada umat untuk menziarahi makom nabi, makom wali, makom syuhada dan sholih. Siapa yang benar? Jelas tidak hadirin. Itu kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul di saat hadis tersebut itu dimaknai secara umum. Nah, oleh karenanya sekali lagi ditegaskan bahwa hadis tersebut bukanlah hadis yang melarang kita untuk melaksanakan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis tersebut adalah hadis yang menjelaskan maknanya tentang keutamaan ketiga masjid tersebut dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Itu maksud daripada hadis tersebut. Jadi gak bisa diartikan secara umum bahwa kita tidak boleh tasyuddur rihal, berbondong-bondong kecuali kepada tiga masjid tersebut. Akhirnya perjalanan apapun yang sifatnya berombong-rombongan itu tidak boleh. Salah itu hadirin. Betul tidak? Wa inni dan sesungguhnya aku, kata Kiai Haji Ali Maksum, bima ahmilu, karena perkara yang aku sandang, min laqabi kiai, dari sebutan kiai, Kiai Haji, amur aku memerintahkan, wa usyaddidu dan aku mengharuskan, fil amri dalam urusan ini, kulla mu'minin kepada seluruh kaum mu'minin, ayyashudda untuk bersemangat, rihlahu terhadap perjalanannya, ila ziyaratihi ke, untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu dan baginya ala zalik, dari berziarah ke makam Nabi, mak sesuatu kola yang telah menyatakan hu kepada mak siapa huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Man barang siapa orang zaro yang berziarah man qabri ke makamku, ke kuburanku, wajabat maka wajib lahu bagi man apa syafaati, syafaatku. Rawa meriwayatkan hu terhadap hadis siapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, wa ghairihima dan selain daripada Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Waqala dan berkata Nabi, man ja'ani za'iron illa yahmilhu hajatun illa ziyarati kana haqqan an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Man barang siapa orang ja'a yang datang mani kepadaku za'iron dengan berziarah, illa yahmilu, la yahmilu, yang tidak membawa za'ir, yang tidak membawa hu kepada za'ir apa hajatun, kebutuhan, ila ziyarati, kecuali untuk berziarah kepadaku, karena bukti haqqan, itu hak, an akuna bukti aku lahu baginya, bagi man syafi'an, itu menyapaati yaumal kiamah, di hari kiamah. Wa meriwayatkan hu terhadap hadis siapa At-Tabrani, Imam Tabrani, fi Mu'jamil Kabir, dalam kitab Mu'jamil Kabir, wa Daruqutni, dan dari Imam Daruqutni, fi Imalaihi wa Ibnil Muqirri, fi Mu'jamihi wa Ghairihim, dan selain semuanya. Nah, dengan seperti itu kata Kiai Haji Ali Maksum, Wa inni bima ahmilu min laqab kiai. Oleh karena itu, karena saya, kata Kiai Hajim Ali Masum, karena saya menyandang gelar sebagaimana orang menyebut saya kiai, bahkan kiai haji, saya memerintahkan, bahkan mengharuskan dalam urusan ini kepada seluruh kaum muslimin, hayu kita bersama-sama untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tegas Kiai Haji Ali Maksum mengajak kepada kita seluruh mukminin, hayo kita ziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut-takut dibid'ahin. Jangan takut-takut disalahkan karena hadis tersebut. Jangan takut hadis tersebut bukan itu peruntukannya, bukan. Ayo kita ziarah saja. Bahkan kata Kiai Haji Ali Maksum, ustaz itu, aku mengharuskan bagi yang mampu di antara kalian untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa orang yang mau menziarahi makam Nabi, maka dia akan mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang dijanjikan oleh Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa orang yang berziarah kepadaku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaat. Ini hadis yang sahih. Dalam hadis yang lain, barang siapa orang yang datang kepadaku dengan berziarah, yang dia tidak membawa hajat apa-apa kecuali ingin menziarahiku, kecuali ingin mendatangiku, kecuali karena cintanya kepadaku, maka dia hak untuk mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah, tabarakallah. Kira-kira jelas tidak hadirin? Jelas tidak hadirin? Pengen enggak ziarah ke makam Nabi hadirin? Insya Allahumma rizukni ziyarata baytikal haram. Allahumma rizukni ziyarata qabri nabiyikal karim. Ya Allah, berikanlah aku rizki untuk bisa berziarah ke baitullah, ke bait engkau yang mulia. Ya Allah, berikanlah aku rizki untuk bisa menziarahi kubur nabimu yang mulia. InsyaAllah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.